Bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullahu ta'ala. Mulahadah sebagai perhatian Ahkamul Kubiri Arba'atun, hukum-hukum yang berkenaan dengan kuburan. Ini ada empat dan ini bukan pembatasan. Tentunya ibadah misalnya yang penting. Al-ula yang pertama, ziyaratul rijali laha biduni safarin. Wahada mustahabun li'annahu yudhakkiru bil akhirati. Hukum yang pertama adalah ziarahnya seseorang ke kuburan, yaitu tanpa dengan safar, tanpa dengan mengadakan perjalanan jauh. Maka hukum ini adalah mustahabun, disunahkan. Karena dengan berziarah kubur ini bisa mengingatkan alam akhirat. Sudah belum? Sudah. Sampai nomor 4. Ziarahnya wanita. Maka di dalam poin yang satu ini memberikan konsekuensi tidak bolehnya seseorang, atau tidak ada sunnah seseorang melakukan perjalanan jauh hanya dalam rangka untuk berziarah kubur. Kalau mereka beralasan, kami berziarah kubur kan untuk mendoakan orang yang kami datangi. Kita mendoakan si mayit ini tidak harus mendatangi kuburan. Tidak harus mendatangi kuburannya. Kita sholat malam, kita berdoa, memintakan ampun. Tidak usah jauh-jauh datang. Dan yang paling utama, tujuan seseorang mendatangi kuburan adalah dalam rangka untuk mengingat kematian, mengingat alam akhirat. Sebentar lagi kita akan menuju mereka, cepat atau lambat. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi tidak jauh dari Masjid Nabawi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang pada malam hari, kemudian mengucapkan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini insyaallah lahikum. Rahimallahu mustaqini wal mustaqirin. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Atau doa yang semacam ini. Kemudian mendoakan para orang-orang yang telah mendahulunya dari kalangan sahabat. Dan tidak didatangi satu-satu, ini satu kuburan doakan, satu kuburan doakan. Dia datang ke kuburan doa menghadap kiblat, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang hari ini. Asaniyah yang kedua, al-bina'u al-kubur wal-iqadu syuraj wahada muharram. Yang kedua, membangun bangunan di atas kuburan dan meletakkan lampu-lampu, maka ini hukumnya haram. Li'anahu wasilatun ila syirik, karena perbuatannya adalah wasilah yang akan menjurus kepada kesyirikan. Akhirnya kalau kuburan ini ada bangunannya, kemudian diletakkan lampu-lampu, akhirnya orang menyangka bahwasanya kuburan tersebut adalah kuburan yang diagung, kuburan yang mulia. Sehingga orang-orang yang tidak mempunyai ilmu tauhid, mereka akan datang ke situ mencari berkah. Mencari berkah sendiri adalah bentuk kesyirikan, meminta berkah kepada kuburan. Dan akan mengagungkan para penghuni kubur yang ada di dalamnya. Sehingga kuburan disunahkan untuk dibuat gundukan setinggi satu jengkal. Bukan setinggi satu jengkal cukup. Kemudian dikasih tanda batu atau kayu dan sebagainya. Dan tidak ditulisi, tidak ditulisi. Ada larangan khusus tentang menulisi tanda-tanda tersebut. As-salisa du'au ashabiha istiqlalan au tawassutan bihim wa hadha syirkul akbar li anna du'aan aw minal ibadati wa sarfuhu li ghairi la syirkun. Berdoa kepada para penghuni kubur secara istiqlalan, benar-benar dia meminta dan berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Meminta kesehatan, meminta rezeki, meminta keselamatan, meminta syafaat, meminta wasilah, maka ini bentuk-bentuk syirik akbar yang akan bisa membatalkan persaksian syahadat la ilaha illallah. Atau dia berdoa kepada penghuni kubur sebagai tawassutan, sebagai wasilah. Berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, berdoa kepada para wali untuk dijadikan wasilah yang akan menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga syirkun akbar. Dengan keyakinan mereka orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, sedangkan kami adalah orang-orang yang berdosa, maka wasilah-wasilah sebetulnya adalah wasilah-wasilah kesyirikan. Dan Allah SWT tidak membutuhkan wasilah, tidak membutuhkan wasilah dari makhluk-makhluknya. Ar-rabiya az-ziyaratun nisa lil-kubur wa hadha haramun liqalihi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu zairatul kubur. Yang keempat, ziarahnya para wanita ke kuburan ini adalah haram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah SWT melaknat para wanita misalnya menziarahi kubur. Dan khusus permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka membolehkan dengan keumuman lafaz. Adapun orang-orang yang para ulama yang mengharamkan dengan hadis ini dalam rangka untuk satu zari'ah menutup celah-celah pintu terjerumusnya seseorang ke dalam kesyirikan. Dan sebagian para ulama mereka membolehkan, yaitu dengan dalil tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang wanita yang menangisi anaknya yang sudah dikuburkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbiri." Wanita tersebut melawan. "Dai anki." Yakni engkau tinggalkanlah aku. Perempuan tersebut tanpa melihat siapa di belakangnya, engkau belum tertimpa musibah yang semacam ini. Maka setelah selesai dia dari kuburan, maka diceritakan bahwasanya yang berbicara tadi adalah Rasulullah SAW. Maka wanita tadi mendatangi Rasulullah SAW. Dia meminta maaf atas apa kejadian tadi. Maka Rasulullah SAW, as-sabru fi sadaqatil ula, kesabaran itu pada pertama kali menimpa musibah. Para ulama menyimpulkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengingkari wanita yang berziarah kubur. Ini sebagian para ulama sebagai sadud dari'ah. Dengan adanya para wanita yang berziarah kubur sehingga menangis, meratapi di situ, menambah apa? Menambah orang lain memandang bahwasanya orang-orang yang ditangisi kuburannya adalah semakin mengagungkan kuburan tersebut. Bahkan sebagian di zaman jahiliyah, keluarga yang ditinggal mayit justru malah membayar wanita untuk apa? Menangisi. Agar apa? Agar dipandang bahwasanya orang yang si mayit tadi adalah orang yang mulia. Sehingga Aisyah rahimahullah ta'ala memandang ke arah mengharamkan. Jadi ziarah az-za'arati nisa. Kemudian bisa ditarik dari hukum yang lain, qira'atul Qur'an hukumuhu haramah. Membaca Al-Quran di kuburan inilah haram, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ini bentuk al-mungkarat, perbuatan kemungkaran, bid'ah mungkarah, bid'ah yang mungkar. Membaca Yasin atau tahlilan Maka sempurna sekali Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mencontohkan yang demikian. Dan perbuatan ini berarti apa? Dia menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan. Sebagai tempat peribadatan, jadikan sebagai masjid-masjid. Tati matan fi aslil matan min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan kelengkapan di dalam aslinya matan yaitu sebagaimana yang telah diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan waqad naha anhu fi akhir hayatihi wa la'ana wa huwa fi siyaqi manfa'alahu wassalatu indaha min dhalik. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya, yaitu para wanita-wanita yang berziarah kubur di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat dalam konteks yang tadi, la'anallahu za'iratil kubur. Allah SWT melaknat para wanita-wanita yang berziarah kubur. Dan ini dari sunnah perbuatan Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW melarang sholat di sisi kuburan. Wa illam yubna masjidan, walaupun kuburan tersebut tidak berupa bangunan masjid. Wa huwa makna qauluhu fasya ayyattakhidha masjidan. Dan ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kubur beliau akan dijadikan sebagai masjid walaupun tidak ada bangunan di sisinya, di atasnya. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Karena sesungguhnya Nabi, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka sama sekali tidak membangun di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bangunan untuk masjid, sebagai masjid. Dan itu terus berlangsung sampai para sahabat dibiarkan begitu saja seperti itu. Sampai datang Khalifah Umayyah yaitu Abdul Malik bin Marwan, itu meluaskan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi karena jamaahnya sudah tidak bisa menampung. Sehingga Abdul Malik bin Marwan, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipagar. Namun karena mengalami perluasan sehingga masuk ke dalam masjid, namun dipagar. Dan sebenarnya perluasan tersebut oleh para ulama di zamannya ini mereka telah melarang. Jangan sampai memperluas kemudian memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam kuburan. Namun atau darulah wa masyafa'at, karena tuntutan jamaah dan sebagainya akhirnya masuk ke dalam perluasan masjid. Wa kullu mawdi'in qusidatis sholatu fihi faqad ittakhadha masjidan. dan setiap tempat yang di sana terdapat kuburan dengan maksud untuk beribadah, maka berarti dia ini telah menjadikan sebagai masjid. Itu keumuman bahwasanya setiap tempat yang dijadikan sebagai ibadah berarti masjid. Bal kullu mawdi'in yusalli fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang dijadikan untuk sholat sebagai tempat untuk sholat, maka ini bisa disebut sebagai masjid. Kama sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi dijadikan kami, bumi ini sebagai masjid dan tahuran. Tanah bumi sebagai di mana saja bisa untuk beribadah dan suci. Sehingga kaum muslimin di mana saja boleh untuk sholat, tidak harus di tempat-tempat tertentu, di hutan, di padang pasir. Maka di sana bisa untuk melakukan sholat dan tanahnya suci. Kecuali kalau memang jelas-jelas di sana terdapat najis. Dan Rasulullah SAW mengkhususkan kita dilarang untuk sholat di kamar mandi dan di kuburan. Kesimpulan dari bab yang telah lalu. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu taala, bab ma jaa'a annal ghuluwa fi quburi sholihin yusiruha awsanan tu'badu min dunillah. Kita lanjutkan kepada bab baru, yaitu bab apa yang datang pada sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan orang salih, yang kuburan-kuburan tersebut menjadi atau dijadikan sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fil Muwatta, yang diriwayatkan oleh Imam Malik Ibni Anas Ibni Malik Al-Asbahi, yaitu Imam Malik rahimahullah, Abu Abdillah Al-Madani, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Di dalam kitab beliau Al-Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad wastadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku, kuburan siapa? Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berhala yang disembah. Dan Allah senantiasa sangat murka terhadap suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu dengan apa? Dengan membangun bangunan-bangunan di atas kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Qala Syarif rahimahullah Asyraf al-Ijmali Transnational Global di dalam hadis yang sahih tersebut, yubiruna rawi fi hadal hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuhmiya qabrahu min ayya'buda min dunillah. Rawi yaitu al-imam Malik rahimahullah menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta berdoa kepada Rabnya, kepada Allah SWT agar melindungi kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang mengibadahinya dari selain Allah SWT. Suma bayyana sallallahu alaihi wasallam ma yatarattabu min ghadabillahi ala man ittakhadha masjida ala kuburil anbiya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan akan dampaknya, akibatnya dari perbuatan tersebut, yaitu kemurkaan Allah SWT terhadap orang-orang yang menjadikan masjid-masjid di atas kuburan-kuburan para nabi. Fakaifa biman abida ashabaha atau abada ashabaha, maka bagaimana terhadap kemurkaan Allah SWT terhadap orang-orang yang benar-benar menyembah penghuni kuburan tersebut. Allah SWT sangat murka terhadap orang-orang yang mendirikan kuburan-kuburan, mendirikan bangunan-bangunan di atas kuburan. Terlebih-lebih Allah SWT sangat murka terhadap orang-orang yang mengibadahi penghuni kuburan tersebut. Dan perkataan Imam Malik ini terambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara musnad dengan lafaz Allahumma la taj'al qabri wasanan, ya Allah janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, semoga Allah SWT melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Bersama waqala syarah rahimahullah al-fawaid raidah-raidah yang bisa diambil di dalam hadis yang sering tersebut. Ulang yang pertama, qasdul kuburi li ta'zimiha ibadatun laha fa yakunu syirkan mahma kana qurbu sahibiha min Allah. Orang-orang yang mengagungkan kuburan dan orang-orang yang beribadah di kuburan mendatangi kuburan dengan maksud untuk beribadah di kuburan tersebut, ini menjadikan perbuatan syirik. Walaupun penghuni kuburan tersebut orang-orang yang dekat kepada Allah SWT, yaitu dari para nabi. Asaniya isbatu sifatil ghadab lillahi ala wajhillahi bihi subhanah. Di dalam hadis tersebut ditetapkan adanya sifat Allah SWT. Bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat murka, tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarahan Allah SWT tidak sama dengan kemarahan makhluknya, karena Allah SWT tidak bisa dimisalkan dengan makhluknya. Hakikatnya gimana? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu hakikatnya. Kita tidak diperintahkan untuk memikirkan zat Allah SWT. Tidak diperintahkan untuk memikirkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah SWT. Kita diperintahkan hanya untuk beriman saja kepada sifat dan nama-nama Allah dan zat Allah SWT. Laisa kamitsli syai'. Allah SWT tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu pun. Asalisa ta'zimu bina'il masajid ala kubur. Haramnya membangun masjid-masjid di atas kuburan, membangun tempat-tempat peribadatan di atas kuburan. Baik itu ada bangunannya maupun tidak ada bangunannya. Ar-rabi'ah tahrimu sholati indal kubur. Walau lam yabna masjidan. Haramnya sholat di sisi kuburan. Maksudnya sholat ini adalah sholat dengan rukuk dan sujud. Sholat dengan rukuk dan sujud, bukan sholat jenazah seperti yang kemarin telah kita bicarakan. Walaupun kuburan tersebut tidak dibangun bangunan-bangunan, kemudian faedahnya lain, ijabatu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkabulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah SWT melindungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenteng dengan kuat dengan 3 lapis, tidak ada orang yang bisa masuk dari atas maupun dari bawah. Bukan atasnya saja yang dipagar tinggi, bawahnya juga dipagar sangat dalam. Ini bentuk penjagaan Allah SWT terhadap kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manusia mentalnya sudah mental memang, dia orang-orang yang berlebihan. Ya kalau kuburannya Nabi tidak boleh, ya kuburannya orang-orang soleh. Akhirnya apa? Kuburannya para wali diagungkan, dibuat bangunan sedemikian rupa. ini yang menjadikan kita kasihan kepada mereka. Kita doakan saja semoga Allah SWT mendapatkan, memberikan hidayah kepada mereka. Dan ini bentuk juga sebagai peringatan terhadap perbuatan-perbuatan kesyirikan, yaitu dengan wasilah-wasilah mengagungkan kuburan dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sehingga kuburan-kuburan yang diibadahi ini bisa disebut dengan berhala. Dan tentunya tergantung nanti yang diibadahi. Kalau yang diibadahi sudah mewasiatkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau diibadai, kemudian ternyata nanti diibadai, maka tentunya sudah berlepas diri. Sebagian kuburan sahabat diibadai, kuburan para wali diibadai, pada akhirnya mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengibadai kuburan mereka. Namun berbeda dengan orang-orang yang sebelum mati kemudian berwasiat. Ini berbeda. Nanti kalau saya mati, kamu datang saja kuburan saya, minta kepada saya, nanti kamu tak kabulkan. Ya seperti apa? Berarti dia berwasiat kepada orang untuk mengibadai dirinya. Maka orang seperti ini yang akan nanti dihadapkan oleh Allah SWT, termasuk dari orang-orang yang menyeru dirinya diibadahi kepada manusia lain. Sebagaimana firman wa ana rabbukum a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, maka bersujudlah kepadaku. Fir'aun memerintahkan rakyatnya untuk beribadah kepada dirinya. Munasabatul hadis ini tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Hai saudara, tul hadis ala an-nattiqada quburi masajidah wasilatun li ibadati ashabiha. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sebagai tempat peribadatan, ini akan menjadi wasilah perantara untuk mengibadahi penghuni kuburannya. Pertama kali dia menghormati kuburannya saja, lama-lama dia meminta kepada penghuni kuburannya. Wa hadza syirkun munafi li tauhid, maka ini bentuk kesyirikan yang akan membatalkan tauhid. Wali ibn Jarir bisanadihi an Sufyan As-Sauri Amir Muminin fil Hadis an Mansur an Mujahid. Hadis yang diberikan oleh ibn Jarir As-Tabari. Yaitu penulis Tafsir At-Tabari Al-Quran, Tafsir Al-Quran At-Tabari. Dengan sananya dari Sufyan As-Sauri Amirul Mukminin bin Hadis An Mansur, Mansur ibni Mu'tamar ibni Abdullah As-Sulami, seorang perawi. An Mujahid, dari Mujahid ibni Jabir, yaitu muridnya Abdullah ibn Abbas. Juga ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat. Beliau Mujahid bin Jabir menafsirkan ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surat An-Najm ayat 19, afara'aytum Allata wal 'Azza wa manata tsalitsatal ukhra, tidakkah kalian lihat bagaimana Lata, berhala-Lata, berhala Uzza, berhala Manat yang ketiga. Qala, maka Mujahid yang telah berguru kepada Abdullah bin Abbas berkata, kana yalutus sawib, dahulu orang-orang ini mereka mengadoni sawik, tepung, untuk diberikan kepada ibadah para jamaah haji di zaman jahiliyah sebelum datangnya Nabi SAW. Famata wa'akabu ala qabrihi, maka setelah mereka meninggal dunia, maka mereka beriktikaf di kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut. Wa kadza qala Abu Jauza an Ibn Abbas, begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Jauza dari Abdullah ibn Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu, kana yaitu sawika bin haji. Ibn Abbas menyatakan dahulu mereka ini adalah orang-orang salih yang mengadoni gandum, mengadoni gandum untuk dijadikan roti, diberikan kepada jamaah haji di waktu itu. Sehingga mereka Lata'uzza Manat adalah orang-orang salih di zamannya, sehingga dengan kesolehannya mereka mengenang, yaitu dengan beriktikaf di kuburan-kuburannya. Dan ini adalah termasuk bisikan-bisikan setan agar mengagungkan kuburan-kuburan orang salih, dan akhirnya setan nanti mewahyukan untuk mengibadahi penghuni kuburan tersebut. Munasabatul asal lil bab wa li tauhid, kesuaian asal ini terhadap bab dan tauhid, yaitu tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu, aisu abad al asal bi anna lat fil asli isman lil rajulin salihin kana yalutu syawik lil hijjad. Dimana asal ini memberikan faedah bahwasanya Lat, Lata ini adalah sebuah nama dari seorang salih yang dahulu senantiasa mengadoni gandum untuk diberikan kepada jamaah haji. Wala mata walau fi qabrihi, maka tatkala Lat, Lata ini meninggal, mereka berlebih-lebihan di dalam memuliakan kubur Lata. Wattakhaduhu sanaman yu'badu min dunillah, dan mereka menjadi membuat patung lata, kemudian mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Patung tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fala hadza qul qabrin walan nasu fi ta'dhimihi sayu'addi ila ibadatihi wa illam yusammunahu ibadatan. Maka setiap kuburan yang diagungkan oleh manusia, maka ini akan mengakibatkan menjadikan tempat peribadatan, walaupun mereka tidak memberikan nama sebagai ibadah. Mengagungkan kuburan itu saja bentuk peribadatan, dan akhirnya menjurus kepada kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada penghuni kuburan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.